Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita masuk ke Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10 dari kitab Darsul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, pada jilid yang kedua. Atau Ahdi Asyara 11 6. Barakallahu fikum. Ahdi Asyara Ad-Darsul Hadi Asyara 6. Pelajaran yang ke-11 afan, di revisi tadi. Pelajaran yang ke-11. Nah, barakallahu fikum. Kita baca bareng. Ad-Darsul Hadi Asyara. Ad-Darsul Hadi Asyara. Pelajaran yang ke-11. Pelajaran yang ke-11. Fil hafilati. Fil hafilati. Pada atau di dalam bus. Di dalam bus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masmuka ya akhi. Masmuka ya akhi. Siapa namamu wahai saudaraku? Siapa namamu wahai saudaraku? Ismi Abdullahi wa masmuka. Ismi Abdullahi wa masmuka. Namaku Abdullah dan siapa namamu? Namaku Abdullah dan siapa namamu? Ismi Faisalun atalibun anta ya Abdullahi. Ismi Faisalun atalibun anta ya Abdullahi. Namaku adalah Faisal. Apakah engkau seorang murid wahai Abdullah? Namaku Faisal. Apakah engkau seorang murid wahai Abdullah? Naam. Naam. Benar. Benar. Aina tadrusu ya akhi? Aina tadrusu ya akhi? Di mana engkau belajar wahai saudaraku? Di mana engkau belajar wahai saudaraku? Adrusu bi Jami'atir Riyadi. Adrusu bi Jami'atir Riyadi. Aku belajar di Universitas Riyad. Aku belajar di Universitas Riyad. Fi ayyi kuliyatin tadrusu? Fi ayyi kuliyatin tadrusu? Di fakultas mana engkau belajar? Di fakultas mana engkau belajar? Adrusu fi kuliyatil Hindasati. Adrusu fi kuliyatil Hindasati. Aku belajar di fakultas teknik. Aku belajar di fakultas teknik. Fi ayyi sanatin tadrusu? Fi ayyi sanatin tadrusu? Pada tahun keberapa engkau belajar? Pada tahun keberapa engkau belajar? Adrusu fi sanati tsaniyati. Adrusu fi sanati tsaniyati. Aku belajar pada tahun yang kedua. Aku belajar pada tahun kedua. Ata'riful muhandisa Salmana? Ata'riful muhandisa Salmana? Apakah engkau kenal arsitek Salman? Apakah engkau kenal arsitek Salman? Tab'an huwa ustadhi. Tab'an huwa ustadhi. Tentu beliau itu adalah ustadku. Tentu beliau adalah ustadku. Wa ahsanu mudarrisin fil kuliah. Wa ahsanu mudarrisin fil kuliah. Beliau sebaik-baik guru di fakultas. Beliau sebaik guru di fakultas. Man haula'il fityatul ladzi man haula'il fityatul ladzina ma'aka? Man haula'il fityatul ladzi ma'aka? Siapakah para pemuda yang bersamamu? Siapa para pemuda yang bersamamu? Ka'annahum ikhwatuka. Ka'annahum ikhwatuka. Sepertinya mereka saudaramu. Sepertinya mereka saudaramu. Naam ha'ula'i ikhwati li. Benar, mereka adalah saudara-saudaraku. Benar, mereka adalah saudara-saudaraku. Li arba'atu ikhwatin wa thalathu akhwatin. Aku memiliki 4 saudara dan 3 saudari. Aku memiliki 4 saudara dan 3 saudari. Aina yadrusu haula'i? Aina yadrusu haula'i? Di manakah mereka belajar? Di manakah mereka belajar? Amma ikhwati fakulluhum yadrusuna bil jami'ati. Adapun saudara-saudaraku, maka mereka semua sedang belajar di universitas. Isa huwa akbaru minni yadrusu fi kuliyati tibbi. Isa dan dia lebih besar dariku belajar di fakultas kedokteran. Wa Ibrahimu yadrusu fi kuliyati tijarati. Dan Ibrahim belajar di fakultas ekonomi. Nah, perdagangan atau ekonomi ya. Sama enggak apa beda? Beda. Oh, beda. Lebih sempit perdagangan. Iya. Berarti diartikan perdagangan kalau gitu, di fakultas perdagangan. Wa Ishaqu yadrusu fi kuliyatil adabi. Dan Ishaq dia belajar di fakultas adab. Dia belajar di fakultas adab. Wa Ismailu yadrusu fi kuliyatil ulumi. Dan Ismail belajar di fakultas ilmu. Dan Ismail belajar di fakultas ilmu. Wa haula'i salasatu asghuru minni. Dan mereka bertiga lebih kecil dariku. Atau lebih muda, ya. Baiknya lebih muda. Dan mereka bertiga lebih muda dariku. Nah, wa amal akhawatu fayadrusna fil madrasatil mutawasitati. Wa amal akhawatu fayadrusna fil madrasatil mutawasitati. Ulang. Wa amal akhawatu fayadrusna fil madrasatil mutawasitati. Wa amal akhawatu fayadrusna fil madrasatil mutawasitati. Adapun para saudari, mereka belajar di sekolahan mutawasito. Adapun para saudari, mereka belajar di sekolah mutawasito. 6. SMP. Zainabu tadrusu fi sanatil ula. Zainab sedang belajar di tahun yang pertama. Wa Salma tadrusu fi sanatil tsaniyati. Dan Salmah belajar sedang belajar di tahun kedua. Wa Laila tadrusu fi sanatil Salisati. Dan Laila sedang belajar di tahun yang ketiga. Fi ayyi madrasatin tadrusu akhawatuka? Di sekolah mana saudara-saudarimu belajar? Yadrusna fi madrasati Khalid li Walid lil banati bi Makkata. Yadrusna fi madrasati Khalid li Walid lil banati bi Makkata. Naam. Yadrusna fi madrasati Khalid lil Walidi lil banati bi Makkata. Ulang. Yadrusna fi madrasati Khalid bin Walid li banati bi Makkata. Makkata. Bi Makkata mamnu min asrfi ya. Tidak bisa dikasro. Mereka belajar di madrasah Khalid bin Walid di Mekah. Mereka belajar di sekolah Khalid bin Walid. Nah, lil banat belum diartikan ya. Berarti diartikan mereka belajar di sekolahan banat Khalid bin Walid di Mekah. Mereka belajar di sekolahan banat Khalid bin Walid di Mekah. Aina taskununa antum? Aina taskununa antum? Di mana kalian tinggal? Di mana kalian tinggal? Ikhwati yaskununa fi majah fi majah fi mahaji al jami'ati. Ikhwati yaskununa fi majah Saudara-saudaraku, mereka tinggal di asrama universitas. Ama ana fa askunu ma'a qaribin li. Adapun aku, maka aku tinggal bersama kerabatku. Amutazawisun anta ya Abdallahi. Apakah engkau sudah menikah wahai Abdullah? La lastu bimutazawizin. Tidak, aku bukanlah atau aku belumlah menikah. Ma'unwanuka. Ma'unwanuka. Apa alamatmu? Apa alamatmu? Maksudnya berarti apa diartikannya? Di mana ya? Ya maksudnya di mana itu? Kalau diartikan secara lafaz apa alamatmu? Maksudnya di mana alamatnya? Hadhihi bitaqati fiha unwani. Hadhihi bitaqati fiha unwani. Ini kartuku, maksudnya KTP-ku. Ini KTP-ku, padanya terdapat alamatku. Ini KTP-ku, padanya ada alamatku. Ashkuruka ya akhi, ana masrurun bilika'ika. Ashkuruka ya akhi, ana masrurun bilika'ika. Aku bersyukur kepadamu. Aku berterima kasih kepadamu, wahai saudaraku. Saya senang berjumpa denganmu. Aku bersyukur wahai saudaraku, senang berjumpa denganmu. Ana sa'anzilu fil mahattatil qadimati. Ana sa'anzilu fil mahattatil qadimati. Saya akan turun di stasiun depan. Saya akan turun di stasiun depan. Fi amanillahi wa ila liqa'i. Dalam perlindungan Allah dan sampai jumpa. Dalam perlindungan Allah dan sampai jumpa. Nah, asaik artinya sopir. Sopir berkata kepada Faisal, saiku li Faisal. Hadzal babu lidukhuli ya sayyidi. Hadzal babu lidukhuli ya akhi. Pintu ini untuk masuk wahai tuanku. Pintu ini untuk masuk wahai tuanku. An-nuzulu min hunaka. Turun dari pintu sana. Barakallahu fikum. Selesai dari bacaan. Nah, kita masuk ke tamarin. Mau langsung tamarin apa mau ada yang baca ulang bacaan? Kalau baca ulang berarti diartikan. Kalau langsung tamarin, maka kita langsung ke tamarin. Mana yang dipilih? Mau baca bacaan diulang atau baik bergantian ataupun sendirian terserah untuk melatih apa ucapan dan apa namanya mengingat kosakata yang antum dapatkan tadi barusan. Kalau mau langsung bacaan ya, kalau langsung latihan nggak apa-apa, langsung latihan ulang bacaannya sekali waktu kalau diperlukan. Bacaan ulang bacaan ya, coba nanti kalau sudah sekitar satu paragraf berganti ke yang lain. Sekitar berapa baris gitu ya, berganti yang lain. Ad-darsu hadi asyara, pelajaran ke-11. Fil hafilati, di dalam bis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma ismuka ya akhi? Disambung mas muka. Oh, mas muka ya akhi, siapa namamu wahai saudaraku? Nam ismi Abdullahi. Wa mas muka, namaku Abdullah. Dan siapa namamu? Nam ismi Faisalu. Faisalun. Faisalun, namaku Faisal. At-talibu anta ya Abdullahi. At-talibun. At-talibun anta ya Abdullahi. Apakah kamu siswa ya Abdullah, wahai Abdullah. Naam. Naam. Tentu benar. Aina tadrusu ya akhi? Di mana kamu belajar? Apa sekolah ya akhi? Saudaraku. Adrusu bi jami'ati Riyadi. Aku belajar di Universitas Riyadh. Disambung bi jami'ati. Oh ya. Adrusu bi jami'ati Riyadi. Naam. Aku belajar di Universitas Riyadh. Fi ayyi kulliyatin tadrusu? Di fakultas apa engkau belajar? Adrusu fi kulliyati Handasati. Adrusu fi kulliyati Handasati. Aku belajar di fakultas fakultas teknik. Naam. Fi ayyi sanatin tadrusu? Di mana tahun berapa kamu belajar? Di tahun berapa? Maksudnya pada semester berapa? Ya, tapi maksudnya pada, tahun ya, di sini. Ya. Pada tahun keberapa kamu belajar? 6 gitu. Adrusu fi sanati tsaniyati. Aku belajar di tahun yang kedua. Atarifu muhandisa Salmana? Apakah engkau mengenal insinyur Salman? Tabaan, tentu. Huwa ustadi, dia guruku. Dia guruku. Ya. Huwa ahsanu mudarrisin fil kuliyati. Dia guru yang sangat baik. Terbaik di fakultas. Nah, cukup berganti. Yang mau. Man haula'il fityatul ladina ma'ak ka'annahum ikhwatuka. Siapakah mereka pemuda yang bersamamu? Dibalik, siapakah para pemuda yang bersamamu? Siapakah para pemuda yang bersamamu? Naam. Seakan mereka saudara-saudaramu. Naam, haula'i ikhwati. Li arba'atu ikhwatin wasalasu akhwatin. Naam. Betul, mereka adalah saudara-saudaraku. Aku mempunyai 4 saudara dan 3 saudari. Aina yadrusu haula'i? Di manakah mereka belajar? Ama ikhwati fa kulluhum yadrusuna bil jami'ati. Adapun saudara-saudaraku kesemuanya belajar di jami'ah. Di universitas. Naam. Isa bahwa akbaru minni yadrusu fi kuliyati tibi. Isa adalah yang paling tua dari kami. Isa dia lebih besar dariku atau lebih tua dariku? Lebih tua gitu ya. Isa dan dia lebih tua dariku. Isa dia lebih tua dariku. Dia belajar di fakultas kedokteran. Wa Ibrahimu yadrusu fi kuliyati tijaroti. Dan Ibrahim belajar di Universitas Perdagangan. Wa Ishaqu yadrusu fi kuliyatil adabi. Dan Ishaq belajar di fakultas adab. Wa Ismailu yadrusu fi kuliyatil ulumi. Dan Ismail belajar di fakultas ilmu. Wahaulais salah satu asgoru mini. Dan mereka bertiga lebih muda dariku. Wa amal ikhwati fayadrusna fil madrasatil mutawassitati. Wa amal akhwatu fayadrusna fil madrasatil mutawassitati. Adapun saudara-saudara perempuanku. Enggak ada kunya. Adapun para saudara perempuan. Adapun saudara-saudari, saudara-saudara perempuan, saudara, saudari-saudari perempuan, mereka belajar di madrasah mutawasito. Naam. Atau SMA. SMP. SMP aja diartikan. Iya. SMP. Zainabu tadarusu fi sanatil ula. Zainab belajar di tahun yang pertama. Wa Salma tadrusu fis sanatis saniyati, dan Salma belajar di tahun yang kedua. Wa Laila tadrusu fis sanatis salisati, dan Laila belajar di tahun yang ketiga. Nah, cukup, ahsanta. Berganti siapa yang mau diselesaikan bacaan? Nah. Fi ayyi madrasatin tadrusu akhwatuka? Pada sekolah mana saudari-saudarimu belajar? Yadrusna fi madrasatin Khalid ibn al-Walidi lil banati fi madrasati mudof ya. Yadrusna fi madrasati gitu. Bukan tin. Bukan, mudof. Khalidnya mudof ilai. Yadrusna fi madrasati Khalid ibn al-Walidi lil banati bi Makkata. Mereka sedang belajar di sekolahan Khalid bin Walid di Banat, pada di kota Mekah. Aina taskununa antum? Di mana kalian tinggal? Ikhwati yaskununa fi mahajil jami'ati. Saudara-saudaraku, mereka tinggal di asrama universitas. Ama ana faskunu ma'a qaribin li. Adapun saya tinggal bersama kerabat dekatku. Amutazawijun anta ya Abdullahi? Apakah engkau telah beristri wahai Abdullah? La, lastu bimutazawijin. Tidak, saya belum beristri. Ma'unwanuka? Di mana alamatmu? Hadhi bitaqati fiha unwani. Ini adalah kartuku. Di dalamnya terdapat alamatku. Ashkuruka ya akhi. Saya berterima kasih kepadamu wahai saudaraku. Ana masrurun biliqa'ika. Saya senang bertemu denganmu. Ana sa'anzilu fil mahathati al-qadimati. Saya akan turun di stasiun depan. Fi amanillah. Semoga engkau dalam perlindungan Allah. Wa ila liqa'i. Sampai jumpa. Asa'iku li Faisal. Sofir berkata kepada Faisal, hadal babu lidukhuli ya sayyidi. Pintu ini untuk masuk wahai tuanku. Anuzulu min hunaka. Turunnya di sana. Nah, ahsantum. Barakallahu fikum. Masya Allah ya. Bagus. Barokat banyak benarnya dan juga bisa nerjemahkan. Nah, dari tiga pembaca tadi. Nah, barakallahu fikum. Sekarang masuk ke tamarinu, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, nomor satu, pertanyaan ini berarti jawabannya dari bacaan ya. Ya, mau dibaca bergantian apa baca bareng? Dijawab bareng apa mau bergilir? Bergilir, ya silakan. Nomor satu, baca, diartikan, dijawab. Bi ayyi jami'atin yadrusu Abdullahi. Iya. Di mana Abdullah? Di universitas mana? Di universitas mana Abdullah belajar? Naam. Jawabannya? Kalau langsung yadrusu juga boleh. Huwa yadrusu bi jami'ati Riyadi. Naam, jawabannya gitu. Huwa yadrusu bi jami'ati Riyadi, atau langsung yadrusu. Jumlahnya fi'liyah berarti. Yadrusu bi jami'ati Riyadi. Yadrusu bi jami'ati Riyadi. Nah, boleh gitu. Artinya apa? Apa? Yadrusu Abdullahi. Boleh. Apa ternyata? Bedanya atau boleh enggaknya? Boleh. Boleh. Karena semuanya kalimatnya benar. Kedudukan dalam Eropanya itu benar. Cuman mencari yang paling simpelnya mana, nah kan itu. Tapi simpel di sini dalam arti yang terpenuhi, terlihat rukun kalimatnya. Rukun kalimat itu fi'il fa'il atau mubtada khobar, itu rukun kalimat. Kalau diartikan, kalau dijawab yadrusu Abdullahi bi jami'ati Riyadi benar, atau Abdullah yadrusu bi jami'ati Riyadi benar, atau huwa yadrusu bi jami'ati Riyadi benar, atau yang singkatnya yadrusu bijami atiryadi. Lebih singkat lagi bijami atiryadi. Nah, namun ini baiknya dihindari yang langsung itu, langsung bijami atiryadi dihindari. Karena langsung ketemu jar majrur yang muta'alliqnya kepada fi'il fa'il yang mahdhuf. Naam. Barakallahu fikum. Nomor 2. Fi ayyi kuliyatin yadrusu huwa? Pada fakultas apa ia belajar? Yadrusu fi kuliyatil muhandisati. Handasa fi kuliyatil handasati. Yadrusu fi kuliyatil handasati. Naam, artinya ia belajar pada fakultas teknik. Naam. Nomor 3. Fi ayyi kuliyatin yadrusu Isa? Pada fakultas mana Isa belajar? Ya, jawabannya Isa yadrusu fi kuliyatin tibbi. Fi kuliyati mudah pilih, fi kuliyati tibbi. Fi kuliyati tibbi. Naam. Isa belajar pada fakultas kedokteran. Naam. Ahsanta. Jadi kalau setelah isim itu ada fi'il, enggak boleh mudhaf ilai. Fi ayyi kuliyatin yadrusu, enggak boleh. Kuliyati yadrusu, mau mudhaf ilai kan enggak boleh. Ya, yeah. Mudhafnya itu ke isim itu pada isim, bukan pada fi'il. Nah. Fi'il jumlah fi'il ya, setelah isim nanti bisa jadi sifat, bisa jadi hal. Tergantung kedudukannya, adaannya. Nah, terus nomor 4. Fi ayyi kuliyatin yadrusu Ibrahimu? Ya, artinya di mana Ibrahim? Di fakultas mana? Di fakultas apa Ibrahim belajar? Naam, jawabannya wa yadrusu fi kuliyati tijarati. Artinya dia belajar di fakultas ekonomi. Nama atau perdagangan? Perdagangan. Nomor 5. Fi ayyi kuliyatin yadrusu Ishaku? Wa yadrusu fi kuliyatin kuliyati adabi. Artinya di mana dia? Di fakultas, di fakultas mana dia Ishak belajar? Naam. Dia belajar di fakultas adab. Naam. Nomor 6. Fi ayyi kuliyatin yatrusu Ismailu? Di fakultas mana Ismail belajar? Wa yadrusu fi kuliyatil ulumi. Dia belajar di fakultas ilmu. Nomor 7. Aina tadrusu akhwatu Abdullahi? Di mana saudara-saudari Abdullah belajar? Di madrasah. Akhwatu Abdullahi yadrusu yadrusna fil madrasatil mutawassitati. Saudari-saudari Abdullah, mereka belajar di sekolah mutawassitoh. Naam. Atau kalau singkatnya yadrusna, langsung ya yadrusna fi madrasatil mutawassitati khalidul walidi lil banati bi Makkah. Nah, singkatnya gitu. Nomor 8. Aina yaskunu Abdullahi? Artinya di mana Abdullah tinggal? Ya. Yaskunu. Nah, itu tadi. Yaskunu ma'a qoribin li. Apa? Gimana sih? Qoribin lahu, ma'a qoribin lahu ya. Iya, ceritakan kan saya ya. Dekat dengannya. Ulang. Yaskunu yaskunu ma'a qoribin qoribin lahu dia tinggal bersama kerabatnya. Iya, qoribun lahu itu kerabat milik dia, tapi disingkat kerabatnya. Sama qoribun lahu dengan qoribi, sebetulnya sama, hampir sama. Bedanya sedikit secara arti. Nah. Arti makna ya, kalau ngartikannya boleh sama, qoribun lahu, saudara kerabat dia, qoribi, qoribuhu, apa tadi ngucap qoribi. Boleh ngucap qoribuhu, boleh ngucap qoribun lahu gitu. Maksudnya gitu. Qoribuhu kerabatnya. Qoribun lahu juga artinya sama, kerabatnya. Gitu ya. Qoribuhu kerabatnya, qoribun lahu kerabatnya. Itu. Boleh diartikan sama secara lafaz bahasa Indonesia, namun secara arti dalam bahasa Arab sedikit berbeda artinya. Nah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 9 ya. Siapa? Wa aina yaskunu ikhwatuhu, dan di mana saudara-saudaranya tinggal? Ikhwatuhu yaskununa fi mahaji'il jami'ati. Fi mahaji'il. Ya, ada huruf jar. Ulang. Ikhwatuhu yaskununa fi mahaji'il jami'ati. Naam, ahsanta. Artinya saudara-saudaranya tinggal di asrama universitas. Itu ya. Kalau ucapannya ikhwatuhu yaskununa, tapi kalau dibalik yaskunu ikhwatuhu, berarti gitu kan? Yaskunu ikhwatuhu fi mahaji'il jami'ati. Kalau dibalik fi'ilnya di depan, berarti cukup pakai fi'il yang bentuknya tunggal, yaskunu. Maksud tunggal di sini enggak ada sambungan wawunya. Yaskunu ikhwatuhu fi mahaji'il jami'ati, atau seperti yang tadi dibaca. Dijawab. Ikhwatuhu yaskununa fi mahaji'il jami'ati. Nah. Poin kedua, sahih mayali. Benarkan berikut ini. Maksudnya itu ada salah ya. Setiap nomor itu salah, antum baca yang benar, apa perbaiki yang salah tersebut. Baca dulu yang salah, setelah itu perbaiki yang benar. Nah. Nomor satu. La ya'rifu Abdullah muhandisa Salmana. Ya, artinya Abdullah tidak mengenal insinyur Salman. Ya. Yang sahih apa? Yang benar. Ya'rifu Abdullah muhandisa Salmana. Nah, al-muhandisa Salmana. Asanda, nomor dua. Mutazawisun itu menikah. Kalau belum menikah bilangnya azabun. Azabun atau diulang laisa bi mutazawisin. Nah, gitu. Artinya bisa memakai azabun artinya bujang, atau laisa bi mutazawisin berarti tidak beristri. Ya, silakan di sini nomor dua. Abdullah mutazawijun. Artinya Abdullah sudah menikah. Iya. Yang benar apa? Huwa laisa bimutazawijin. Nah, berarti dia belum menikah. Nah, atau tadi singkatnya diulang bacaannya. Abdullahi laisa bimutazawijin. Atau boleh diganti dengan bahasa lain, Abdullahi azabun. Bahasa lainnya gitu. Gitu ya. Berarti boleh dengan bahasa yang seperti tadi di ucap Pak Fajar, atau Abdullahi azabun. Abdullah azabun. Ujang. Nomor tiga. Yadrusu Abdullahi fis sanatil ula. Benar apa? Yang benar sekarang. Yadrusu Abdullahi fis sanati tsaniyati. Apa arti yang benar? Abdullah belajar di tahun kedua. Nomor 4. Nazala Abdullahi minal khafilati qabla nuzuli Faisalin. Artinya Abdullah turun dari bis sebelum turunnya Faisal. Nah, aksanta, masyaallah, harakatnya antum banyak benar ini bacanya. Alhamdulillah, amin. Barakallahu fikum. Nomor 3. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Hadhil as'ilatu laysat mabniyatan 'ala darsil hadi asyara. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dibangun di atas pelajaran ke-11. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan yang jawabannya bebas, tidak perlu melihat pada bacaan tadi yang kita baca. Nah, silakan nomor 1. Bebas di sini jawabnya sesuai dengan pertanyaan ya. Kalau misalnya ditanya di mana kalian belajar, jawabannya kami belajar di universitas apa. Kalau ditanya di mana kamu belajar, jawabannya aku belajar di universitas apa gitu. Jadi kalau kami, kalau kalian jawabannya kami, kalau kamu jawabannya aku kan itu. Nah itu. Ya. Aina tadrusu anta? Di mana kamu belajar? Adrusu fil adrusu. Pakai ba. Adrusu bimahadil al-Faruqi. Naam. Saya belajar di Mahad al-Faruq. Ya. Aina taskunu? Di mana engkau tinggal? Pakainya fi berarti. Oh, ya, fi. Benar. Maksudnya jawabannya sekarang pakai fi. Kalau tadi kan pakai ba, sekarang pakai fi. Ya, baca. Askunu. Askunu fi Maksof Al-Khairi. Artinya apa ya? Artinya artikan dulu. Oh gitu ya. Saya tinggal di Maksof Al-Khairi. Nomor 3. Ata'rifu lughatal faransiyatu? Faransiyata sifat. Ata'rifu lughatal faransiyata? Apakah engkau mengenal bahasa Perancis? Ya. La, ma ta'rifu? La, antum yang sekarang ngomong. La, la, ma, la, ma, ta, ta'rifu. Ma, araftu, ma, la, ma, araftu. Kalau pakainya ma berarti fi'il madhi yang dipakai. La ma araftu. La ma araftu. Iya, lughatal araf, lughatal faransiyata. Lughatal faransiyata. Kalau langsung la a'rifu lughatal faransiyata. Kalau langsung berarti antum jawab la setelahnya fi'il mudhari berarti langsung. La a'rifu lughatal faransiyata. La a'riful lughatal faransiyata. Kalau pakainya madhi ditambah dengan ma, la ma araftu lughatal faransiyata. Nah. Tapi karena kita sekarang lagi bahas fi'il mudhari' berarti mudhari' aja. La a'rifu lughatal faransiyata. Ya, aksanta. Artinya tidak, saya tidak mengenal bahasa Perancis. Nah, nomor 4. Tanya dulu. Iya, apa? Tadi yang nomor 3. Kalau jawabannya la a'rifuha. La a'rifuha langsung domir. Iya boleh. La a'rifuha. Saya tidak mengenalnya, tidak mengetahuinya. Boleh. Ya. Terus min ayyi idha'atin tasma'ul akhbara? Ya, artinya dari radio mana kamu mendengarkan berita? Ya, jawabannya asma'u min idha'atin. Kasih maf'ulnya. Asma'u. Asma'u. Asma'ul akhbara. Asma'u akhbara min idha'atin syari'ati. Linggamas. Berarti pakai mufrad. Min idha'ati linggamas. Min idha'ati linggamas. Iya. artinya aku mendengar. Aku mendengar berita dari radio. Linggama. Kalau linggama saya mau enggak ada alif lamnya berarti linggamasa. Mamnu minasyarfi. Nomor 5. Ata'rifu baitul mudarrisi? Apakah engkau tahu rumahnya Pak Guru? Ya, jawabnya ma'arifu. Kalau pakai ma fi'il madi, la ma araftu. La ma araftu. Nah, la ma araftu. Kalau pakainya mudhari' berarti langsung la a'rifu. A'rifu. Gitu, la a'rifu gitu. Jadi kalau menggunakan ma dari la ditambah ma berarti pakainya apa? Madi. Tapi kalau pengennya mudhari' berarti langsung aja la a'rifu. Gitu. Nah, nomor 4. Ta'ammalil amtsilata. Perhatikanlah contoh-contoh. Asalnya itu ta'ammal fi'il amr ya. Karena ketemu dua sukun, maka kita baca kasra ta'ammalil amtsilata. Perhatikanlah contoh-contoh. Tsumma dha', dha' juga fi'il amr dari wada'a yad'u. Fi'il amrnya dha'. Kemudian letakkanlah fil faragi pada yang kosong, fi mayali berikut ini. Al mudhari'a min fi'li dhahaba. Min al fi'li dhahaba, yaitu letakkan mudhari' dari fi'il dhahaba. Ba'da isnadihi ila dhamir, setelah fi'il tersebut disandarkan kepada dhamir. Nah, jadi dhahaba itu apa mudhari'nya? Yadhabu. Yadhabu. Nah, disesuaikan di situ. Kalau nanti fa'ilnya huwa kembali ke mudakar, berarti yadhabu. Kalau fa'ilnya mudakar, bagaimana yadhabu supaya fa'ilnya huwa mustatir kan? Kalau kalimat sebelumnya misalkan jamak, berarti bikin yadhabuna supaya wahu itu menggantikan yang sebelumnya yang jamak tadi. Kalau sebelumnya perempuan, fa'ilnya berarti pakainya tadhabu. Karena biar fa'ilnya hiya kembali ke perempuan. Kalau dikut juga kalau fa'ilnya misalkan orang yang diajak bicara anta misalkan manggil siapa ya ngajak maka fa'ilnya tadhabu supaya fa'ilnya mustatir wujuban takdirnya anta gitu kan. Kalau fa'ilnya nanti menunjukkan pembicara berarti pakainya adhabu. Nah, apa di tasrif dulu sebentar. Tasrif ya dari yadhabu. Tiga-tiga biasa, seperti biasa. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Ini semuanya untuk mudakar ya. Dari satu, dua, tiga kan. Huwa, huma, hum kan itu. Tadhabu, tadhabani, yadhabna. Tadhabu, tadhabani, yadhabna. Nah, ini untuk mu'anasnya. Jadi, satu, dua, dan tiga kan itu. Maksudnya, dia perempuan sedang pergi, mereka berdua perempuan sedang pergi, mereka para perempuan sedang pergi, itu maksud singkat 1, 2, 3 tadi. Kemudian tadhabu tadhabani tadhabuna. Tadhabu tadhabani tadhabuna. Nah, ini untuk apa? Mukhatab. Tadi kan untuk ghaibah. Sekarang untuk mukhatab yang diajak bicara. Tadhabu kamu sedang pergi, tadhabani kamu berdua sedang pergi, tadhabuna kalian sedang pergi. Tadhabina tadhabani tadhabna. Tadhabina, tadhabana, tadhabna. Nah, tadhabina kamu sedang pergi. Kamunya perempuan di sini. Tadhabani kalian berdua sedang pergi. Tadhabna kalian para perempuan sedang pergi. Adhabu, nadhabu. Adhabu, nadhabu. Aku sedang pergi, kami sedang pergi, gitu kan? Nah, silakan diisi nomor satu sesuai dengan tadi. Abi yadhabu ila suki kula subahin. Ya, artinya Ayahku pergi ke pasar setiap subuh. Setiap pagi. Nomor 2. At-tulabu yadhabu yadhabul ana ilal mal'abi. Yadhabunal ana ilal mal'abi. Nah, artinya para pelajar pergi saat ini ke tempat bermain atau ke lapangan. Iya, nomor 3. Ukhti tadhhabu ilal madrasati. Saudariku, dia pergi ke sekolahan. Nah. Aminatu wa Fatimatu wa Aisyatu tadhhabna al-an ilal makati ilal maktabati. Pakai ya, yadhhabna. Oh iya. Aminatu wa Fatimatu wa Aisyatu yadhhabna al-an ilal maktabati. Nah, artinya Aminah dan Fatimah dan Aisyah sekarang telah pergi ke perpustakaan. Nah. Aina tadhhabu anta ya Ahmadu? Kemana engkau pergi wahai Ahmad? Enam. Aina tadhhabu anta, ya betul. Nomor 6. Ana adhabul ana ilal masjidi. Aku sekarang ke masjid. Di masjid. Aku sekarang pergi ke masjid. Nah, maksantum. Barakallahu fikum. Mau tambah lagi satu latihan lagi apa cukup? Kalau cukup, paling tak minta tasrif yang yadhabu dibaca sampai 14. Apa itu? Kata itu yadhabu yadhabani gitu. Coba dibaca itu. Baca bareng antum mulai. Bareng dulu. Tiga-tiga bacanya. Yadhabu yadhaban yadhabu yadhabani yadhabuna. Yadhabu yadhabani yadhabuna. Tadhabu tadhabani yadhabna. Tadhabu tadhabani yadhabuna. Tadhabina tadhabani tadhabna. Adhabu nadhabu. Diulang, sekali lagi diulang, terus nanti ada yang ditunjuk. Yadhabu yadhabani yadhabuna. Diulang. Yadhabu yadhabani yadhabuna. Tadhabu tadhabani yadhabna. Tadhabu tadhabani yadhabuna. Tadhabu tadhabani yadhabuna. Nah, barakallahu fikum. Jadi apalan itu membantu untuk antum apa namanya mengerti ketika baca itu langsung mengerti ini fa'ilnya mana, langsung mengerti karena sudah hafal sih. Nah, siapa yang membaca apalan tadi tasrif 14 kata tadi? Iya. Ya coba dibaca. Yadhabu. Yadhabu yadhabani yadhabuna. Tadhabu tadhabani yadhabna. Tadhabu tadhabani tadhabuna. Tadhabina tadhabani tadhabna. Adhabu nadhabu. Ya, siapa lagi? Dua lagi terus sudah. Siapa? Yang ya maksudnya dua dari antum terus kita akhiri. Yadhabu yadhabani yadhabuna. Tadhabu tadhabani yadhabna. Tadhabu tadhabani tadhabuna. Tadhabina tadhabani tadhabna. Adhabu nadhabu. Nah, satu lagi dari antum yang mau. Yadhabu yadhabani yadhabuna. Tadhabu tadhabani yadhabna. Tadhabu tadhabani yadhabuna. Tadhabina tadhabani tadhabna. Ulang tadi tadhab yang untuk anta tadhabu. Tadhabu tadhabani yadhabna. Anta kan tadi tadhabu tadhabani antum. Antumnya apa? Tadhabu. Tadhabu tadhabani yadhabna. Itu untuk huna. Ini antum. Ya, antum, berarti apa barisannya? Yadhabu, yadhabani, yadhab. Tadhabu, tadhabani, Maksudnya modul yang dari depan tadi. Oh, dari depan lagi. Silakan, Afan. Ya, dimulai. Yadhabu yadhabani yadhabuna. Tadhabu tadhabani yadhabna. Ya. Tadhabu tadhabani yadhabna. Nah, ininya salah nih, antumnya nih, terulang salah. Tadhabu tadhabani tadhabuna. Nah, aksanta tadhabuna. Tadhabina tadhabani yadhabna. Nah, ini salah juga. Tadhabina tadhabani tadhabna. Tadhabna. Naam. Adhabu nadhabu. Naam, aksantum. Barakalakum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok malam. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.